Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu sudah selesai ngobrolnya? Ibu-ibu, udah selesai ngobrolnya? Gantian ya, Bu, ya. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala. Sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian parenting di Masjid Wijaya Kusuma ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan 10 menit. Betul 10 menit? Betul? Karena perjanjian saya dengan panitia jam 10. Ya, jadi bukan jam 9. Jadi perjanjian saya sama panitia jam 10. Karena sebelum jam 10 saya masih ngajar di pondok. Jadi saya telatnya 10 menit. Bukan 1 jam 10 menit. Ya, mohon maaf atas keterlambatan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi waktu yang tersisa. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, kalau kita ditanya apa kitab suci kita, pasti jawabannya Al-Quran. Kalau kita ditanya apa mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti jawabannya Al-Qur'an. Kalau kita ditanya Qur'an itu fungsinya apa? Apa fungsinya? Kok sepi? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Huda. Kenapa huda? Petunjuk. Namun realitanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang kita jalankan dalam kehidupan kita tidak berkiblat kepada Al-Quran. Sehingga ungkapan Al-Quran sebagai pedoman hidup baru sebatas lipstik, hiasan bibir. Padahal Al-Quran itu pedoman kehidupan kita dalam seluruh lini kehidupan. Kalau kita pengin berekonomi dengan baik, carilah panduannya di mana? Al-Quran. Kalau kita ingin berpolitik dengan baik, carilah panduannya dalam Al-Quran. Kalau kita ingin berumah tangga dengan baik, carilah panduannya dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mendidik anak dengan baik, carilah panduannya dalam Al-Quran. Ustaz, Al-Quran kan global Ustaz. Kata siapa? Al-Quran itu sangat rinci, serinci-rincinya. Seandainya ada sesuatu yang global di satu ayat, maka dirincikan di dalam ayat yang lainnya. Seandainya di seluruh ayat itu disebutkan secara global, maka dijelaskan secara rinci dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa alasannya kita memakai teori-teori barat? Apa alasannya? Pendidikan seksual. Anak disuruh hadir pendidikan seksual. Keluar-keluar bukannya semakin menjaga diri dalam pergaulan dengan lawan jenis, malah semakin pikir kotorannya. Sukses untuk menumbuhan fiktor, pikiran kotor. Kenapa? Karena teori-teori yang diajarkan dalam pendidikan seksual itu bukan diambil dari Al-Quran. Ustaz, memangnya pendidikan seksual ada dalam Al-Quran? Ada. Nyong jenis ra ngerti, wong ra sinau. Termasuk masalah keluarga. Kalau kita ingin menjadi keluarga yang bagus, yang hebat, yang maksimal, di dalam Al-Quran banyak sekali contohnya. Tadi sudah disinggung oleh pembawa acara, ya, banyak kisah keluarga-keluarga hebat di dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan itu kan para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi siapa lagi? Nabi Adam, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kalau kita baca kisah para nabi itu terlalu muluk-muluk, Ustaz. Kok muluk-muluk? Iya. Mereka kan dikasih mukjizat. Kita? Enggak. Mereka kan dapat wahyu. Kita? Enggak. Mereka kan manusia pilihan. Kita? Enggak. Apa enggak terlalu muluk-muluk di awang-awang, Ustaz, kalau kita membahas atau mencari kriteria keluarga hebat dalam Al-Quran? Jawabannya tidak muluk-muluk. Kenapa? Satu, alasannya yang pertama karena kita diperintahkan untuk meneladani para nabi. Ayat yang sangat familiar di telinga kita, surat Al-Ahzab ayat 21. Surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Apa bunyinya? Apa? Barakallahu fiik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik buat kita. Berarti kita disuruh nyontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa cuma Rasul saja? Enggak. Termasuk Nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihi salam misalnya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Azza wa Jalla berfirman, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهْ. Telah ada untuk kalian contoh yang baik di dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Ini jawaban yang pertama. Karena kita disuruh meneladani para nabi. Jawaban yang kedua, kisah keluarga hebat dalam Al-Quran itu tidak melulu kisahnya para nabi. Apa yang kedua? kisah keluarga hebat dalam Al-Quran itu tidak melulu kisahnya para nabi. Ada manusia-manusia biasa di dalam Al-Quran. Ketika kita katakan biasa itu, udu maksudnya biasa kayak nyong karo jenengan, bukan. Biasa di sini maksudnya apa? Bukan nabi dan rasul. Itu maksudnya biasa. Jadi jangan sampai nanti konotasinya biasa kayak awake dewek, enggak. Bukan. Maksud biasa di sini bukan nabi dan rasul. Siapa contohnya tadi sudah disampaikan? Imran. Sampai Allah Azza wa Jalla mengabadikan Imran dengan nama surat Ali Imran. Ali itu artinya apa? Keluarga. Berarti di sini Allah Azza wa Jalla ingin menekankan bukan Imran-nya pribadi, tapi Imran dan keluarganya. Dan surat Ali Imran adalah salah satu surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Terpanjang keberapa? Kedua. Setelah Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Ali Imran? Ali Imran? Aja buka disit kesuwen. Ali Imran? 200 ayat. Antum bisa bayangkan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengabadikan keluarga Imran dalam berapa ayat? 200 ayat. Walaupun isinya tidak melulu tentang keluarga Imran. Contoh manusia biasa yang lain. Tadi apa? Siapa? Luqman. Bukan nabi. Allah abadikan dalam satu surat khusus. Namanya surat Luqman. Sehingga keliru seandainya dikatakan bahwa muluk-muluk kalau kita mencari contoh keluarga hebat dalam Al-Quran. Salah. Gak seperti itu. Kenapa? Karena satu, kita diperintahkan untuk meneladani para nabi dan rasul. Yang kedua, apa tadi? Apa yang kedua? Kisah tentang keluarga hebat dalam Al-Quran tidak melulu kisahnya para nabi. Tapi ada manusia biasa. Seperti Imran, seperti Luqman. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Di dalam Al-Quran pun ada kisah tentang single parent. Single parent. Yang sekarang sering menjadi bahan diskusi dalam kajian-kajian parenting. Dalam Al-Quran pun ada. Dan sukses mereka. Single parent itu ada dua jenis. Single parent hakiki. Ada single parent majazi. Apa gue single parent hakiki karo majazi? Hakiki ya temenan apa? Single. Karena pasangannya sudah meninggal misalnya. Itu hakiki. Kalau majazi itu apa? Masih ada suaminya tapi lunak. Tapi suaminya merantau. Utuh minggat. Merantau. Ini sama, dua-duanya single parent, cuman yang pertama hakiki, yang kedua majazi. Single parent yang hakiki dalam Al-Quran siapa? Siapa? Kok Maryam? Hana. Siapa Hana? Istrinya Imran. Istrinya Imran. Beliau Hana membesarkan putrinya, siapa putrinya? Maryam, sendirian. Sukses atau tidak? Sukses. Wong Maryam kok enggak sukses gimana sih? sukses walaupun single parent. Yang majazi siapa? Siapa yang majazi? Single parent majazi siapa? Hajar. Membesarkan siapa? Ismail. Di mana? Di lembah Mekah sendirian sampai menjadi remaja atau pemuda Ismail. Ayahnya di mana? Oh iya, ayahnya siapa? Nabi Ibrahim. Di mana tinggalnya? Palestina. Single parent. Bisa berhasil. Sehingga ketika Allah menakdirkan ada di antara jamaah sekalian yang single parent, itu bukan berarti kiamat. Masih ada kesempatan untuk mendidik anak dengan baik. Contohnya ada di dalam Al-Quran. Jadi nyong nembe ngerti. Mulane ngaji ya. Ustaz, keluarga hebat dalam Al-Quran itu kriterianya apa saja? Ini pembahasan panjang. Saya bisanya sampai jam 11. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Dan tentunya apa yang akan nanti kami sampaikan itu belum menjelaskan secara sempurna tentang keluarga hebat dalam Al-Quran, karena satu, pembahasannya sangat panjang. Yang kedua, ilmu saya sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nantinya dalam 6 poin. Berapa poin? 6 poin. Mudah-mudahan bisa menggambarkan pokok-pokok yang paling inti kriteria keluarga hebat dalam Al-Quran. Yang pertama, karakteristik keluarga hebat dalam Al-Quran yang pertama, memilih pasangan yang tepat. Memilih pasangan yang tepat. Jadi, kalau kita ingin membangun keluarga yang harmonis, itu diawali dari milih pasangan. Tidak boleh milih pasangan senemune. Nemu nang sepur, nemu nang terminal aja. Itu Al-Quran sangat detail dalam menentukan kriteria. Contoh misalnya, contoh ya, dalam Al-Quran itu dijelaskan siapa wanita yang tidak boleh sama sekali dinikahi. Itu ada dalam Al-Quran. Itu Allah ceritakan dalam surat An-Nisa ayat 21 sampai 22. Itu pembahasan tentang mahram. Apa artinya mahram? Wanita yang atau laki-laki atau wanita yang haram untuk dinikahi. Mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim apa? Orang yang sedang berihram. Ada salah kaprah istilah, yang betul mahram. Itu contoh kriteria memilih pasangan dalam Al-Quran. Contoh yang lain misalnya, Al-Quran secara tegas melarang kita untuk menikahi wanita bezina dan juga laki-laki bezina. Walaupun ayu. Walaupun apa? Ayu. Ya akhi antum, kenapa milih wanita tersebut? Kan antum tahu pergaulannya bebas. Insyaallah nanti anak didik ustaz. Masyaallah. Loh, yang baik-baik masih banyak kok, ngapain nyari yang enggak baik? Allah sampaikan dalam Al-Quran, وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. wanita pezina tidak boleh menikah atau tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau seorang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu haram bagi kaum mukminin. Tegas Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3. Bahaya nikah wanita pezina. Kenapa? Karena nanti karakternya akan nurun kepada siapa? Anak. Bukan hanya itu, kitanya enggak nyaman. Bagaimana nyaman jadi suami istrinya digandeng oleh laki-laki lain? Walaupun ada sebagian suami di zaman ini yang rela untuk dodolan bojone dewek. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh memilih pasangan dalam Al-Qur'an. Contoh juga dalam Al-Qur'an memilih pasangan, tidak boleh kita menikah dengan laki-laki atau wanita musyrik. Tidak boleh. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi insya Allah nanti kita dari awal sampai akhir, ana akan berusaha dalil-dalil yang ana bawakan dari Al-Quran. Karena judulnya, karena judulnya gitu. Karena judulnya apa dah? Keluarga hebat dalam Al-Quran. Jadi ketika ana bawakan hanya ayat-ayat Al-Quran dan ana tidak bawakan hadis Nabi SAW, bukan karena ana anti hadis, bukan. Na'udzubillahi min dzalik, bukan. Tapi karena memang judulnya kita pengen mengupas tema keluarga hebat yang ada dalam apa? Al-Quran. Mungkin nanti suatu saat keluarga hebat dalam hadis mungkin. Sampai mana tadi? Al-Baqarah ayat 221. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Jangan sekali-kali kalian wahai kaum muslimin menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Berarti kalau sudah beriman boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Kenapa kalau sudah beriman boleh? Karena bukan musyrik lagi. Karena bukan musyrik lagi. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum." Seorang budak wanita muslimah itu lebih baik buat kalian daripada menikahi wanita musyrik walaupun wanita itu membuat kalian takjub. Takjub karena apanya? Ayune. Apa maning? Sukiye. Apa maning? Ningrate. Walaupun kalian takjub dengan wanita tersebut, lebih baik kalian menikahi seorang budak muslimah. Yang penting beriman. Walaupun seorang budak, syukur-syukur mukminah ayu suge ningrat. Tapi jarang sih kayak gue. Hafizoh maning. Pengen oleh hafizoh jus ama yo rapal. Ya, terlalu muluk, muluk. Boleh? Punya cita-cita seperti itu boleh? Boleh. Tapi ngaca. Ngaca itu bukan berarti saya membuat jenengan terus jadi ngedown, enggak. Tapi perbaiki diri. Kira-kira cocok apa ora? Maca Quran esikrotel gradul karepe bojone hafidhu kuwi cocok apa ora? Memper apa ora kira-kira itu. Ini yang pertama. Keluarga hebat dalam Al-Qur'an, karakternya yang pertama apa tadi? Memilih pasangan yang tepat. Yang kedua. memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan. Apa yang kedua? Memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan. Jadi keliru kalau seandainya ada orang mengatakan sejak kapan kita mendidik anak? Sejak anak lahir. Enggak. Ya. Sejak kita memilih pasangan dan sejak anak itu sudah berada dalam kandungan. Sehingga kalau kita perhatikan doa-doa para nabi alaihimussalatu wassalam, kita akan temukan mereka mendoakan anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha itu bahkan sebelum istrinya mengandung. Nah, kalau mau ini contoh doanya para nabi. Jadi aja ngarang donga dewek. Kan ada sebagian orang priwe ben bocah yang ganteng ya sering-sering maca surat Yusuf. Ya belum tentu ganteng wong ramane pi orang ganteng. Tapi mungkin atau tidak? Mungkin. Jajal baik. Tapi doanya ini, dengerin doanya sekarang. Ya. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat 100. Allah Azza wa Jalla berfirman menceritakan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Begitulah Nabi kita Ibrahim alaihi salam, beliau memohon kepada Allah. Coba sekarang ayo kita merenung, apa artinya Rabbi habli minas salihin? Ya Allah karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh, saleh salihah. Coba mari kita renungkan. Nabi Ibrahim itu manusia istimewa atau tidak? Istimewa atau tidak? Sangat istimewa. Bahkan beliau salah satu dari dua manusia yang menyandang gelar Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kekasihnya Allah. Hanya dua manusia yang berhak untuk menyandang gelar tersebut. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Nabi Ibrahim itu punya kedudukan spesial di sisi Allah atau tidak? Punya. Walaupun beliau punya kedudukan spesial di sisi Allah, beliau tetap minta mohon kepada Allah. Kalau saya dan Anda tidak minta kepada Allah, kuwi artine kebangetan. Ora kur kebangetan. Kebangetan banget. Nyong karo jenengan si sapa? Keturunane kiai. Terus ngapane keturunan kiai? Apa nek keturunan kiai mesti dadi kiai? Anake kiai bejut ana apa ora? Oke, apa tau survei? Ada, aja kaya gue. Ada. Wong nabi sekali bernabi Ibrahim saja berdoa sama Allah. Kok saya dan Anda itu enggak berdoa? Itu terlalu. Cuma Nabi Ibrahim enggak, yang lainnya juga. Nabi Zakaria. Sinten? Nabi Zakaria. Allah ceritakan dalam surat Maryam. Surat Maryam ayat 5. Fahabli min ladunka waliya. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang nantinya akan menjadi wali. Apa wali? Wali apa? Kekasih. kekasihnya sinten? Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang kedua. Apa yang kedua? Memperhatikan sejak dalam kandungan. Yang ketiga, akidah harus dijadikan prioritas pendidikan. Akidah harus dijadikan sebagai prioritas pendidikan. Aneh bin ajaib. Orang yang pengin anaknya memiliki pendirian yang kuat, pengin anaknya soleh dan solehah, terus enggak memperhatikan pendidikan akidah. Aneh bin ajaib. Karena akidah itu adalah pondasi. Bismillah. Makanya kalau kita perhatikan, para nabi alaihimussalatu wassalam dan juga orang-orang soleh, salah satu poin yang sangat mereka perhatikan dalam pendidikan anak adalah penanaman akidah. Kita lanjutkan tadi kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Ibrahim, surat apa? Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah berdoa kepadanya. Apa isi doanya? Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Maksudnya mana? Negeri ini maksudnya Mekah. Berarti lingkungan itu berpengaruh besar. Makanya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar lingkungan tempat anaknya tinggal itu aman. Karena keamanan berpengaruh sangat signifikan terhadap perkembangan karakter anak. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Alias jauhkan aku dan keturunanku dari perbuatan syirik. Siapa yang berdoa tadi? Nabi Ibrahim. Akidah kita dengan akidahnya Nabi Ibrahim kuat siapa? Kuat mana? Gak ada seujung kukunya kita dibandingkan kekuatannya, kekuatan akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berani melawan hegemoni Namrud, penguasa yang memiliki sekian banyak pasukan, sendirian menghadapi hegemoni kesyirikannya Namrud dan kepongahannya karena akidah yang kuat. Itu saja masih berdoa kepada Allah, lindungi aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Kok kita gak minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari kesyirikan dan juga keturunan kita? Kita itu siapa? Luqman alaihi salam. Luqman dalam surat Luqman. Luqman dalam surat Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, menasehati anaknya, lihat apa nasihat seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya. Le. Ya. Kalau perempuan ya. Do. La tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Cukup tidak? Luqman menjelaskan alasannya apa? Orang tua yang bijak itu ketika memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, dia menyebutkan alasan. Luqman ketika menyampaikan nasihat kepada anaknya, mewanti-wanti jangan berbuat syirik, Luqman kasih alasan. Apa kata Luqman? Inna syirka la zulmun azim. Le, syirik itu kezaliman yang sangat besar. Salah satu faktor yang menyebabkan anak itu tidak manut sama orang tuanya ketika disuruh atau ketika dilarang adalah karena kita seperti seorang komandan kepada siapa? Bawahannya. Le, awas, gak boleh. Kenapa, Bi? Pokoke. Orang mana pokoke? Luqman, sebutkan alasan kepada anaknya. Jadi perhatian mereka kepada tauhid ini sangat terekam jelas dalam Al-Quran. Bahkan sampai detik-detik menjelang wafatnya para ayah soleh tadi, mereka masih berpesan tentang masalah tauhid ini. Lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub itu anaknya siapa? Anaknya Ibrahim, ngarang. Ayahnya Nabi Ishaq. Ya'qub bin Ishaq. Lihat apa pesannya Nabi Ya'qub. Saat sakaratul maut dikumpulkan anak-anaknya, 12 anak dikumpulkan semuanya. Lihat wasiatnya apa. Lalu bandingkan dengan wasiat rata-rata orang tua di zaman ini ketika sedang sakaratul maut. Allah rekam hal itu dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada. Apakah kalian tidak menyaksikan? Idh hadara Ya'qub al-maut. Ketika Nabi Ya'qub dalam keadaan sakaratul maut. Idh qala libanihi. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Setelah aku nanti wafat, kalian mau nyembah siapa? Di detik-detik terakhir sebelum meninggalkan dunia, poin terpenting yang diperhatikan oleh orang tua yang saleh dan salehah adalah akidah anaknya. Udu sawah sineng kana bagianmu, toko sing kana bagianmu, apa meneh? Sawah, toko, apa meneh? Umah singkae bagianmu, terus apa? Mobil, ya. Mobil singkae, go bareng-bareng, ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Tapi ya, jangan itu yang dijadikan sebagai prioritas. Pesan anak-anak supaya tetap ngaji, akidah yang benar, beribadah hanya kepada Allah, berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesannya orang tua seharusnya. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Pembiasaan akhlak mulia. Pembiasaan akhlak mulia. Selain akidah, kita juga harus menitik beratkan akhlak. Dalilnya kelanjutan ayat tadi. Tadi surat Luqman ayat berapa? Ayat berapa? 13. Nanti jenengan lanjutkan 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kira berarti? Oke. Okay. Yeah. 13 sampai berapa? 19. Habis ayat 13, yaitu ayat keberapa? 14. Allah melanjutkan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, menjelaskan tentang kewajiban birrul walidain, kewajiban orang tua mendidik anaknya untuk birrul walidain. Bahkan seandainya orang tua itu musyrik sekalipun. Makanya kelanjutannya apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya orang tuamu memerintahkanmu untuk, bukan memerintahkan, memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan engkau patuhi perintahnya tersebut, tapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tapi tetaplah berinteraksi dengan baik terhadap kedua orang tuamu yang musyrik tadi. Pembiasaan akhlak mulia. Walaupun orang tuanya musyrik. Perintah untuk beramar ma'ruf. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Beramar ma'ruflah, bernahi mungkarlah. Dari rumah diawali. Tapi ketika kita ngajak anak kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kok suatu saat anak kita beramar ma'ruf nahi mungkar kepada kita sebagai apa? Orang tua. Harus siap. Kelalen. Minum pakai tangan kiri. Ya, saya enggak perlu praktekkan. Ya. Tahu-tahu, loh, bi. Kok pakai tangan? Kiri. Gimana respon orang tua yang soleh? Gimana respon orang tua yang soleh? Jazakumullahu khairan. Matur nuwun ya, Nak. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di surga. Sudah mengingatkan Abi. Jangan malah sebaliknya. Cah cilik ngerti apa. Ya ngerti wong tuane ngombe nganggo tangan kiwi kok. Ngerti apa? Masih ada pembiasaan akhlak yang lainnya. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan engkau memalingkan mukamu dari orang lain. Maksudnya adalah bersikap ramah. Diajarkan sejak kecil anak bersikap ramah. Sopan santun. Toto, kromo, unggah, unggu. Wala tamshi fil ardi maroha. Kalau jalan gak usah petantang, petenteng. Ini pembiasaan akhlak. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang timpang. Sangat perhatian akidah, akhlaknya diabaikan. Atau sebaliknya, sangat perhatian akhlak, akidahnya diabaikan. Jangan. Yang benar yang mana? Memperhatikan akidah, mengabaikan akhlak, atau memperhatikan akhlak, mengabaikan akidah. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ora benar loro-lorone. Yang benar adalah akidahnya diperhatikan, akhlaknya juga diperhatikan. Itulah keluarga hebat dalam Al-Quran. Yang kelima, sabar dan tidak putus asa dalam mendidik anak. Sabar dan tidak putus asa dalam mendidik anak. Mari kita perhatikan pesan Allah Azza wa Jalla kepada manusia yang paling dia cintai. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Thaha ayat 132. Surat Thaha 132. Allah azza wa jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati. Perintahkan keluargamu untuk salat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Keluarga itu mencakup istri dan anak-anak dan juga keluarga kerabat yang lainnya. Wa'mur ahlaka bis-salati, wahai Muhammad, ajak keluargamu untuk sholat. Wastobir 'alaiha. Dan bersabarlah dalam aktivitas tersebut. Aktivitas apa? Ngajak keluarga sholat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dua pesan secara berurutan. Pesan yang pertama, kewajiban kita ngajak keluarga sholat. Pesan yang kedua, kewajiban sabar. Kenapa kok digandingkan? Karena ngajak sholat itu butuh sabar. Saya tanya sama jenengan, bangunkan anak subuhan itu gampang apa angel? Pada. Berapa kali bangunkannya? Ping pira? Ping kopang kaping. Pada. Setiap hari dibangunkan atau kadang-kadang bangun sendiri? Ya kadang-kadang Ustaz, ya kadang-kadang, pira gue kadang-kadang, ya setahun sepisan Ustaz. Sabar. Begitu bangun, langsung menyat, ngaduk ke kamar mandi. Mboten, mampir disit, pada. Kucek-kucek disit. Belum kucek-kucek nih. Ganti apa? Posisi. Awalnya madep kanan, gugah, ganti posisi madep kiri. Digugah maning, ganti posisi tengkurep. Digugah maning, ngucek, ucek. Gugah maning, melek setitik, merem maning. Ustaz kok tahu ya, pengalaman. Kadang-kadang marah-marah, betul? Betul. Duduk, setelah duduk, ora ditunggoni, turu maning. Sudah dibangunin, duduk, suruh pergi ke kamar mandi, betul, jalan, tapi mampir. Mampir di mana? Di ruang tamu, duduk di situ, turu mani. Gugah maning, langsung jalan, mampir, dapur, jagong, turu mani. Datangi lagi, suruh bangun lagi. Sampai depan pintu kamar mandi, yoisi sempat, dodok mengarep kamar mandi, turu. Sabar. Insya Allah panjenengan ngajak anak sholat seperti itu capeknya. Orang ngasih bocah tua. Insya Allah. Lama-lama anak itu akan terbiasa. Allah bisa karena biasa. Dan jangan putus asa. Nabi Nuh alaihi salam ngajak anaknya untuk beriman kepada Allah sampai detik-detik terakhir. Sebelum anaknya tenggelam. Allah ceritakan itu dalam surat Hud ayat 42 sampai 43. Surat Hud. Ketika Nabi Nuh sudah naik di kapal, sudah banjir bandang. Dia melihat anaknya enggak mau naik kapal. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naik sini di kapal. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir. Padahal Nabi Nuh itu sudah ngajak anaknya berapa tahun? Berapa tahun? Beliau berdakwah 950 tahun. Gak putus asa. Sehingga tidak ada alasan kita untuk putus asa ngajak, mengingatkan, menasehati anak kita. Anakku angel banget Ustaz. Kenapa sih? Emang sudah berapa kali? Suwe banget kula ngutakan. Wis pirang tahun? Ya wis suwe lah pokoknya Ustaz. Pirang tahun? Wis 5 tahun. Nabi Nuh alaihi salam ratusan tahun mendakwai anaknya. Sampai anaknya menjelang tenggelam pun tetap didakwai sama Nabi Nuh alaihi salam. Enggak putus asa. Yang terakhir, menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Pola interaksi suami istri dalam Al-Quran itu cakupannya sangat luas. Mulai dari tujuan rumah tangga itu apa. Kemudian cara berinteraksi suami kepada istri, istri kepada suami bagaimana. Saat kondisi ideal maupun kondisi tidak ideal bagaimana. Itu disebutkan semuanya dalam Al-Quran. Tujuan pernikahan dalam surat Ar-Rum yang sering dibaca. Dalam walimah apa? Walimatul Urus. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuannya untuk mendapatkan ketenangan. Fungsi masing-masing. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin. Pemimpin itu ya harus kasih nafkah, memberikan ketenangan. Istri pun juga harus timbal balik, menjaga kehormatan. Bahkan dalam kondisi-kondisi tidak ideal pun ada aturannya dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat namanya surat At-Talaq. Surat perceraian. Ada. Sehingga pembahasan poin yang keenam ini panjang banget. Butuh satu pengajian khusus. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan inspirasi buat kita untuk semakin suka dan gemar mengkaji Al-Quran. Kata Syekh Abdul Razak, hafizahullahu ta'ala, seandainya intensitas kita untuk membuka Al-Quran dan mengkaji kandungannya seperti intensitas kita dalam membuka HP, niscaya akan ada perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Saya ulangi. Seandainya intensitas kita, intensitas ini kok nampak tau? Tingkat keseringan. Seandainya seringnya kita membuka Al-Quran dan mempelajari kandungannya seperti seringnya kita membuka HP, akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Kenapa perubahan itu tidak ada? Karena kita lebih suka buka pesannya manusia dibandingkan pesannya Allah. Penting Ustaz, penting di WA Ustaz. WA apa? Grup Ustaz. Penting mana pesannya Allah dengan pesannya manusia? Monggo, mudah-mudahan habis ini kita rajin untuk membuka dan mengkaji Al-Quran. Pas jam 11 lewat dikit, mohon maaf agak lewat dikit. Mudah-mudahan Allah berkahi pengajian kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kekurangannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta